quoi, chef? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih Fiqhil Asma'il Husna. Wa man yata'ammal madlul hadain ismain yajidu bainahuma shay'an min at-taraduf. Wa li hadha qala Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala الركيب والشهيد مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Shahid Al-Raqib. Al-Shahid, Tuhan yang maha menyaksikan segala sesuatu, mengetahuinya dengan detail yang tampak dan yang tersembunyi. Al-Raqib, Tuhan yang maha memantau gerak-gerik hamba, apa yang dia lakukan. Ya. Dan dua nama ini terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa man yata'ammal madlul hadain al-ismain, barang siapa yang perhatikan apa yang ditunjukkan dari dua nama Allah ini, apa makna yang didapat dari dua nama Allah Subhanahu wa taala ini, yajid bainahuma syai'an min at-taradud, dia akan mendapati antara keduanya begitu miripnya maknanya, bahkan dapat dikatakan antara keduanya sinonim. Maknanya sama antara Ar-Raqib dan Ash-Shahid, sinonim. Wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illahi bil masmu'at wa basarihi bil mubsirat wa ilmihi bi jami'il ma'lumatil jaliyati wal khafiyyah. Yang inti daripada kedua nama ini, Ash-Shahidur Raqib, yang maha menyaksikan dan yang maha memantau, intinya adalah keduanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, meliputi pendengarannya segala sesuatu. Dan juga penglihatannya mencakup segala sesuatu. Dan ilmunya pun demikian, mengetahui segala sesuatu baik yang dia kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi. Naam. Wa huwa ar-raqibu 'ala ma dara fil khawatir wa ma taharrakat bihi al-lawahid wa min babil aula al-afal adh-dhahira bil arkan. Qala ta'ala, inna Allaha kana 'alaykum raqiba wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Akmil. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أو جبله ذلك خراسة أو حراسة باطنه، حراسة باطنه، حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس، يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان وتعبد بمقام الإحسان. فعبد الله كأنه عبد الله fa'abadallaha ka'annaha yarahu fa'in lam yakun yarahu fa'innahu yarah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa huwa ar-raqibu 'ala ma dhara fil khawatir, dan dialah Tuhan Allah yang senantiasa memantau apa yang terdapat dalam lintasan hati, al-khawatir, goresan hati. Wa ma taharrakat bihi al-lawahir, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui, memantau apa dan kemana bergeraknya mata memandang. Al-lawahir maknanya al-a'yun, mata. Ya, tiap kali mata kita bergerak kemana, dia memantau. Ya, orang di samping kita tak tahu mata ini berkhianat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Ya, tapi Allah memantaunya. Matanya berkhianat, gadgetnya, androidnya, Allah memantau. Ya, tiap kedipan mata Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan memantaunya. Wa min babi aula, kalaulah saja al-khawatir, apa yang tergores dalam hati, dia pantau, dia saksikan, dia ketahui. Apalagi al-af'alu dhahirah wil arkan, segala macam tindak tanduk perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh ini. Mata saja yang begitu mudah kita menggerakkan mata ke kiri, ke kanan, Allah memantaunya, mengetahuinya, menyaksikannya. Apalagi yang sifatnya lebih daripada gerak mata, lebih daripada ya ilmunya terhadap al-khawatir, lintasan-lintasan terdapat dalam hati, dari perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Tatkala tangan kita berkhianat, tatkala kaki berkhianat, tentu lebih gampang bagi Allah untuk memantaunya, mengetahuinya. CCTV sehebat apapun tak akan dapat memantau mata kita kemana mengarah. CCTV tak akan dapat menembus relung-relung hati kita, apa yang kita inginkan. Tak tahu CCTV seorang mau maling, mencuri, tak tahu. Sampai dia bergerak mengambil barang ya di tempat-tempat perbelanjaan, baru akan terlihat, karena dia makhluk. Adapun Allah pencipta makhluk, jangankan tangan bergerak, ketika masih ada niat saja sudah dia pantau. Bahkan sebelum niat masih khawatir. Ya. Sesuatu perbuatan itu melalui beberapa proses. Pertama adalah lintasan-lintasan yang ada di hati, namanya khawatir. Masih terlintas saja sudah dia pantau. Terlintas mau ngambil maling, dia pantau. Masih lintasan saja, belum lagi menjadi ham kehendak, belum lagi menjadi azam keinginan keras. Dia telah pantau. Ya. Kata para ulama, andai kata khawatir itu dimaafkan. Lintasan hati dimaafkan. Kadang hati kita ini menyeleweng. Goresan-goresan hati kita kadang menyeleweng, membayangkan apa-apa yang tak layak dibayangkan. Ya, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah maafkan apa yang diperbuat oleh umatku ini selama hanya masih dalam ya mahaddatsat bi anfusuha, yang terdapat dalam hatinya, yang masih goresan-goresan hatinya, lintasan-lintasan hatinya. Allah maafkan malam datakalam, selama dia tidak bicara atau ta'amal sebelum dia berbuat, dimaafkan Allah SWT. Ya, itu namanya khawatir. Khawatir saja dia tahu. Bahkan lebih daripada itu, sebelum hati ini memikirkan sesuatu, Allah telah mengetahui kelak bahwasanya hati ini akan memikirkan sesuatu. Itu yang Allah katakan, ya alamus sirra wa akhfa. Dialah Tuhan yang mengetahui apa-apa yang dirahasiakan dalam hati manusia. Itu asirra wa akhfa, dan apa-apa yang belum dipikirkan hati pun dia tahu. Jalla fi'ulah subhanahu wa ta'ala. Ya, ar-raqibu 'ala ma dara fil khawatir, yang dia memantau apa yang terlintas dalam hati. Wa taharrakat bihi al-lawahid, apa yang digerakkan oleh mata, mana mata memandang. Wa min babi aula, tentu lebih utama lagi, al-af'alul zahirah, segala tingkah laku manusia yang dikerjakan dengan anggota tubuhnya, bil arkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna allaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas apa yang kalian lakukan maha memantau. Bukan hanya perbuatan anggota tubuh, perbuatan hati, masih lintasan hati pun dia pantau. Dia tahu ini hamba ingin kebaikan, dia tahu ini hamba ingin keburukan, Allah tahu. Manusia dapat menyembunyikan apa terdapat dalam hatinya, tapi Allah tak akan tersembunyi baginya apapun. Wallahu ala kulli syai'in syahidun, dialah Allah yang atas segala sesuatu maha menyaksikan. Ya, ilmu tentang Allah ini membuat para sahabat-sahabat Nabi begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu malu kepada Allah karena mereka merasa selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu senantiasa ada pada mereka sehingga mereka senantiasa malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat al-muraqabah allati hiya min a'la a'mal al-qulub, karena itulah ya sifat muraqabah, sifat seorang hamba merasa terus-menerus dipantau Allah, allati hiya min a'la a'mal al-qulub, yang mana dialah merupakan bagian yang tertinggi daripada amalan hati. Amalan hati ini bertingkat-tingkat, yang paling tertinggi adalah perasaan senantiasa dipantau. Penjamukan tuntut hati kita baka. Kita binakus hati. Hati kita baka. Di soft copy ana kurang. Kata beliau, ya, hafizahullah tabaraka ta'ala. Walihada kanatil muraqabah allati hiya minna ala a'mal qulub. Oleh karena itu, sifat seorang hamba merasa dipantau, yang mana dialah merupakan ya amalan hati yang paling tertinggi, hiya ta'abbudulillah bismir raqib asyahid, yaitu dengan hati ini beribadah menyembah Allah tabaraka ta'ala dengan perantara dua namanya ini, asyahidur raqib, dengan dia mengetahui Allah punya nama asyahid ar-raqib, ya, maha memantau, maha melihat, dan dia beribadah dengan dua nama Allah SWT ini, melahirkan segala macam gerak-gerik yang senantiasa dia jaga, lintasan hati dan goresan hati yang dia jaga, jangan sampai Allah SWT memantau segala macam apa yang terlintas di hatinya dari keburukan, kecuali segera dia luruskan gerak-geriknya, kecuali selalu dia berusaha untuk menjaganya agar jangan sampai terpantau oleh Allah kejelekan anggota tangannya, anggota kakinya. Fama ta'alima al-'abdu, ketika seorang hamba itu tahu, anna harakatihi adh-dhahirata, bahwa gerak-geriknya yang zahir wal batinah, ya, gerak-gerik yang zahir berupa gerak-gerik tangannya, kakinya, wal batinah, bahkan gerak-gerik hatinya yang dalam dirinya, qad ahatallahu bi'ilmiha, ya, Allah telah mengetahui segalanya, wastahdhar hadzal ilma, dan senantiasa ilmu tentang hal ini, bahwasanya Allah mengetahuinya, memantaunya dari segala sesuatu, fi kulli ahwalihi, ya, dalam segala macam keadaan dia ingat Allah mengawasinya, memantaunya, menyaksikannya. Aujaba lahu dzalika, hal ini akan melahirkan hirasat batinih, sifat untuk berusahalah dia menjaga ya apa yang tersembunyi dalam dirinya, an kulli fikrin wa hajis, dari segala macam pemikiran, lintasan-lintasan pemikiran, yabghidhuhu Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafidha zahirahu, dan dia akan berusaha pula menjaga anggota tubuhnya yang zahir, pandangan matanya, ya, gerak-gerik tangan dan kakinya, telinganya, dia akan jaga pula, an kulli qaulin, dari segala perkataan, aw fi'lin, dari segala perbuatan, ya, yusqitullah, yang akan membuat Allah marah, ya, wa ta'abbada bi maqamil ihsan, ketika itulah dia akan mampu mewujudkan peribadatan kepada Allah ya dengan tingkat peribadatan tertinggi, namanya tingkatan ihsan. Inilah tingkatan tertinggi Islam, iman, ihsan. Sampailah dia kepada tingkat tertinggi dalam agama, itu tingkat ihsan. Inilah yang disebut ahli ma'rifah ini. Ya. Fa'abadallaha ka'annahu yarah. Akhirnya segala macam peribadatannya dalam menyembah Allah seolah-olah ka'annahu yarahu. Dia itu melihat Allah seolah-olah dia melihat Allah yang sedang menyaksikannya, mendengarnya, melihatnya, mengetahui yang terdapat dalam hatinya. Fa in lam yakun yarah, kalaupun dia tak mungkin melihat Allah, fa innahu yarahu, dia tahu Allah pasti melihatnya. Jadi dua nama ini ujungnya akan melahirkan tingkat penghambaan tertinggi, dialah tingkat apa tadi? Ihsan. Subhanallah. Kalau sudah sampai kita kepada Fadhil Ustaz, sampai kita kepada tingkatan ini, subhanallah, inilah tingkatan yang tertinggi. Ya, maka bukanlah sia-sia mempelajari nama-nama Allah ini, begitu dahsyat, begitu kuat, untuk dapat mengangkat derajat seseorang dari tingkatan Islam kepada tingkatan iman, dari tingkatan iman kepada tingkatan ihsan. Nah, qala ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah wahai manusia, anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, Allah tahu apa yang terdapat dalam dirimu. Istri kita saja tak tahu, orang tua tak tahu, tapi Allah tahu. Fahdharuhu, maka waspadalah kamu ya terhadapnya, waspadalah kalian terhadap Allah Jalla wa'ala, takutilah dia. Wa'alamu, ketahuilah pula, apabila yang terlintas itu adalah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, annallaha ghafurun halim, Allah maha pengampun, maha lembut. Tatkala kalian tak jadi melakukannya, Allah mengetahuinya. Allah maha pengampun, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan dosa-dosa kalian. Tatkala kalian terlanjur melakukannya, Allah juga maha pengampun, maha lembut, dia menerima taubat kalian. Subhanahu wa ta'ala. Ya, alangkah dahsyatnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada kita hambanya ini. Berkali-kali kita salah, dia terus beri kita tunda, uzur-uzur. Padahal kita sesama makhluk tak mau kita ya, ada orang berbuat kesalahan dua kali, tiga kali, tak mau kita. Sekali berbuat kesalahan langsung kita blacklist. Subhanallah. Ya, tapi Allah beratus, beribu, berjuta kali kita salah, tetap dia beri ampunan. Dia buka pintu tobat untuk kita. Ya, kita dikhianati orang tak mau dua kali, sekali selesai. Masalamah, kita enggak ada hubungan lagi. Engkau sudah mengkhianati saya. Habis. Tapi Allah berkali-kali anggota kita, anggota tubuh kita ini berkhianat, tetap dia beri kita uzur, dia beri kita maaf, dia beri pintu tobat, pintu ampunan. Subhanallah. Karena itulah dia Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Ya, kalaulah sekiranya kita jadi Tuhan, dah habis alam raya semesta ini, dilipat-lipat semua. Subhanallah. Tiap hari hamba-hamba itu kufur kepada Allah. Tiap hari, tiap minggu mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Allah sabar. Allah punya anak, Allah sabar. Allah punya bini, Allah sabar. Subhanallah. Dia kuasa untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka kuasa, tapi dia sabar. Jalla fi'ula. Padahal langit saja hampir pecah belah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Takadu samawati tafattarna. Takadu samawati, apa kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah-pecah. Pecah belah. Ya, ketika mendengar Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala beranak. Tapi Allah sabar. Ya, kalau kita nama kita dijelek-jelekkan orang, kita marah. Ya, disebarkan berita dusta tentang kita, kita marah. Mungkin tak kita kasih ampun kalau kita sanggup. Kalau bisa kita gantung, kita gantung dia. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak demikian. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Adalah Allah atas segala sesuatu maha memantau. Naam. Wa qala ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'manuna basir. Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Maksudnya bersama bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Dimanapun kalian berada, tak pernah lepas daripada ilmu Allah, pantauan Allah, penglihatan Allah, pendengar Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Naam. Wa qala ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah berfirman, tidakkah mereka manusia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Naam. Wa qala ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbik, dengan ketetapan Tuhanmu. Sabar dengan ketetapan Allah, baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan. Sabar ketika disuruh, kerjakan. Sabar ketika dilarang, tinggalkan. Itu namanya hukmu syar'i. Ataupun al-hukmul kauni, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum atas segala macam perkara-perkara yang di luar keinginan hamba, musibah, petaka, bencana. Itu namanya al-hukmul kauni, kesedihan, kegalauan. Hidup ini namanya dunia tak pernah jernih. Jernih sesaat, keruh. Bagaikan lautan, tak selalu laut itu jernih, kadang-kadang keruh. Keruh sekeruh-keruhnya, kadang jernih sejernih-jernihnya. Kadang bergelombang besar ombaknya, setinggi-tingginya, kadang bagaikan cermin datar. Begitulah kehidupan ini. Kalau melihat laut, itulah perumpamaan kehidupan. Kadang orang karam dibuat lautan. Subhanallah. Kadang dibenturkan ke karang. Kadang tenggelam kemudian selamat. Begitulah dunia ini. Tak jernih. Ya, karena memang Allah sengaja ciptakan dunia ini dengan kondisi seperti ini supaya kita bisa membedakan kelak. Oh, ternyata inilah dunia. Oh, ini rupanya akhirat. Dengan yang kotor kita tahu yang jernih. Kalau tak ada yang kotor, bagaimana kita tahu nikmat yang jernih? Ya enggak? Subhanallah. Dengan ada yang jelek, tahulah kita kenikmatan ada yang cantik. Subhanallah, itu hikmah. Karena ada yang hitam, tahulah kita apa arti putih. Kalau semua hitam, mana tahu arti putih. Ya, maka kehidupan di dunia ini Allah buat seperti ini. Ya, agar kita bersabar. Ya, tak ada yang jernih. Kesehatan dikotori dengan sakit. Kekenyangan dikotori dengan lapar. Begitulah seterusnya. Ya. Kemudaan dikotori dengan tua. Ya. Begitulah hidup dunia ini. Maka kita disuruh untuk bersabar, kata Allah, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu, dengan hukum Tuhanmu. Ketetapan syar'i apa tadi, berupa perintah dan larangan, sabar. Atau kedua, ketetapan al-kauni berupa musibah, bencana, petaka dan apa yang tidak kita sukai. Disuruh kita bersabar. Kenapa? Fa innaka bi'ayunina, sungguhnya engkau wahai Muhammad, fa innaka bi'ayunina, di bawah penglihatan mata kami, engkau tak pernah lepas daripada kontrol kami. Apapun yang menimpamu, semuanya kami kontrol. Kami tentukan, kami yang telah menggiringnya demikian. Sabar sajalah engkau, kami tak berniat buruk kepadamu. Allahu Akbar. Ini saja kita imani akan menghilangkan semua prasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji Allah dengan penyakit, hilang prasangka buruk. Diuji Allah dengan anak, dengan istri, dengan apapun juga, hilang semua prasangka buruk. Karena kita tahu semuanya telah dia gariskan. Dan dia tak mau menzalimi kita. Dia inginkan untuk kita kebaikan. Ya, kadang apa yang kita anggap baik ternyata tak baik sehingga dihalangi kita untuk menggapainya. Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya punya Tuhan yang bernama Allah kalau kita mengetahuinya. Subhanallah. Ya, banyak orang sedikit saja menghadapi keruhnya dunia ini stres. Ada yang gantung diri. Subhanallah. Ya, ada yang macam-macam pelariannya. Yang bunuh diri. Ya. Ada yang menjadi gila. Ini gara-gara dunia yang keruh ini dipikirkannya kali. Tak usah pikir-pikirkan kali dunia keruh ini. Kalau antum stres dengan dunia, dikalikan nol aja lah. Dikalikan nol. Stres kali mikirkan bini, kalikan nol. Stres mikirkan usaha, kalikan nol. Ya, antum berhusudan kepada Allah selalu. Inilah rupanya rahasia dan obat kegalauan yang memang diketahui oleh para ulama. Subhanallah. Adapun kita tak tahu obat ini. Ya, sehingga keluh kesah yang ada. Yang terucap keluh kesah, nikmat yang begitu banyak dilimpahkan tak terlihat. Yang dilihat adalah kekurangan-kekurangan yang dianggapnya kurang. Padahal semuanya untuk dirinya, kemaslahatannya Allah SWT takdirkan. Naam. Wa qala ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan dia Allah berfirman, dialah yang mengetahui mata-mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mata-mata ketika mata berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan dia pula yang mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Kita naik motor, kita naik mobil, nampak ada yang lewat-lewat, melirik kita sedikit saja, mau tahu itu bagaimana benda tersebut, bagaimana barang tersebut yang lewat. Dia mengetahui. Berkhianat ini. Subhanallah. Tahu dia. Bini kita samping tak tahu, mata kita ini berkedip. Dia tahu. Jalla fi'ula. Dan dia beri kita ampunan, dia beri kita rahmatnya. Tiap hari kita buat dosa, tiap saat dia berikan rahmatnya kepada kita. Naik kepada Allah kemaksiatan dan dosa-dosa kita, turun daripada Allah rahmatnya, cucuran karunia-Nya. Naam. Wal ayatu fi hadha al ma'na katsira. Wa fi hadis Jibril alaihi salam annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil lisan wa qala lahu أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه مسلم. Ya, dalam hadis Jibril itulah tingkat ihsan. Ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa makna ihsan, Nabi mengatakan engkau mampu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika kau yakin tak mungkin melihat Allah, maka kau pastikan Allah melihatmu. Naam. فتأمل هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل بكل أعماله وجميع أحواله إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. Dengan memperhatikan nas-nas di atas dan apa yang terdapat dalam maknanya akan membuat hamba, ya, menggerakkan dalam diri seorang hamba perasaan sentiasa dipantau Allah Jalla wa'ala. Dalam segala amalannya, dalam segala keadaannya, dia yakin sedang dipantau Allah. Dalam kondisi musibah paling pahit pun dia merasa Allah sedang menyaksikannya, mendengar rintihannya, mendengar keluhannya. Karena yang namanya sifat muraqabah, merasa dipantau, min thimari ilmil abdi, ini adalah merupakan buah daripada ilmu seorang hamba dengan Allah, terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap nafas. Ya Allah mengetahui. Ya, dan setiap pandangan walaupun satu lintasan pandangan mata Allah mengetahuinya. Naam. والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة وحقيقتها دوام علم الأبد وتيقنه باتلاء الحق سبحانه على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي مراقبة الله عند أمره ليفعله الأبد على أحسن حال wa muraqabatun lahu 'inda nahyihi liyajtanibahu al-abdu wa liyahdharu min al-wuku'i fihi. Kasluk. Wal muraqabah, perasaan selalu dipantau ini, manzilatun 'aliyah, adalah merupakan level tinggi. Orang itu imannya berlevel-level. Level tinggi adalah ketika dia merasa terus dipantau Allah. Min manazilis sa'irin. Inilah level tinggi yang dimiliki oleh as-sa'irina ilallah. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Ahli ma'rifat. Itulah kaum sufi itu yang namanya, yang mereka cari ma'rifat itu. Ini ada di sini. Bagaimana kau sampai kepada Allah? Ini caranya. Dengan kau pahami nama-namanya, sifat-sifatnya. Inilah dia sebenarnya jalan menuju ma'rifatullah. Yang dicari kaum sufi, akhirnya mereka tak dapat, bahkan tersesat. Sebagian menganggap dia telah menemukan Tuhan dalam dirinya. Ya, maka dia tak lagi bisa membeda-bedakan dirinya apa Tuhan. Bersama semua samar. Aku katakan aku hamba, aku telah menjadi Tuhan. Aku katakan aku ini Tuhan, untuk apa lagi aku sholat? Ini ujungnya mereka. Tapi tidak ahlu iman. Subhanallah. Inilah dia level tertinggi bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan kita semua sedang berjalan menuju Allah. Tabaraka ta'ala. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah. Berlomba-lombalah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu akan berakhir kisah hidup kita ini. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kepadanya semua urusan dikembalikan. Sedang berjalan kita menuju Allah. Ada yang berjalan cepat, berlari. Ada yang lambat, santai-santai. Ada yang tak meniti jalan tersebut. Entah kemana-mana dia terprosok ke jalan, ke kiri, ke kanan, ke jurang. Berbeda-beda. Allahu Akbar. Kapan kita sampai kepada Allah? Kapan? Ketika mati. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada ajal, belum sampai kepada Allah. Dan untuk sampai ke sana, ini butuh bekal. Bekal inilah yang dimiliki oleh ahlul ma'rifah. Ya, ahli ma'rifat itu ini bekalnya. Wa haqiqatuha, hakikat daripada ya perasaan dibantu Allah ini, dawamu ilmil abdi wa tayakkunihi. Ya, ilmu hamba yang senantiasa ada, keyakinan yang senantiasa melekat, bittila'il haqqi subhanah. Allah memantaunya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memantaunya, mengetahuinya. Ala zahiri wa batinih, atas apa yang zahir darinya dan apa yang tersembunyi. Fastidamatu lihadal ilmi, maka ilmu yang melekat dengannya ini, wal yaqin, keyakinan yang melekat dengannya ini, hiyal muraqabah, itulah sifat perasaan selalu dipantau. Wahya muraqabatun lillahi inda amrih, itu yang melahirkan perasaan sedang dipantau Allah ketika sedang mengerjakan perintah. Ketika kita menggerakkan motor, mobil kita kemari, kita merasa Allah sedang memantau kita. Nimu salat subuh ke sabilun najah. Kita hadirkan dalam diri kita. Tak peduli gelap-gelap malam, pekatnya malam, dingin. Subhanallah. Ya. Jaket lagi dicuci, kedinginan, tetap jalan. Ketika kita merasa dipantaunya, ringan segalanya. Subhanallah. Ya, liyaf'alahul abdu ala ahsani hal, agar dia melakukan semua aktivitas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oh ya. Wa muraqabatullah inna nahyihi, dan demikian pula dia merasa dipantau Allah ketika menjauhi larangannya. Liyajtanibahul abdu wa liyahdhara minal wuqu'i fih, tatkala hamba menjauhi larang-larangannya, takut tergelincir kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia yakini memantaunya, membuat dia menjauhi semua larangan Allah SWT tersebut. Kalaulah kita masih jebol benteng kita dalam sesuatu saat, dalam kesendirian, tak ada orang, jebol juga hati, entah kemana berpikir, mata entah kemana memandang, ketahuilah, berarti level kita itu masih siapa? Jawablah. Nah, masih itulah dia itu. Tak tahu saya jawabnya, masing-masing tak tahu menjawabnya. Subhanallah. Berkata penyair, satu syair lagi. Baca, akhi. Sabar, satu syair baru pulang. Kama qala asy-syair, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala takul khalautu walakin kul 'alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfilu sa'atan wala an ma yakhfa alaihi yaghibu. Berkata seorang penyair, idza ma khalaut ad-dahr yawman, kalau kau sendirian dalam suatu rentang waktu, fala taqul khalautu, jangan pernah katakan ini aku sendiri, aku sedang sendiri. Qul, tapi katakan, ala yaraqibu, ada yang memantauku selalu. Siapa dia? Allah. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan pernah kau kira Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan. Wala annama tukhfi 'alaihi yaghibu, jangan pernah engkau merasa apa yang kau lakukan itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau sembunyikan tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyair masa jahiliyah yang syairnya dikenang, kemudian menjadi syair yang begitu indah karena begitu dalam maknanya. Demikian ikhwati fillah, mohon maaf lewat 4 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.